Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum jual beli di pinggir jalan yang terkadang ada penertiban Satpol PP menghimbau agar tidak berjualan di pinggir jalan? Kalau aturannya tidak boleh ya jangan ya. Kalau aturannya tidak boleh berjualan di tempat tersebut, ya jangan berjualan di tempat tersebut. Cari area yang tidak dilarang, gitu ya. Supaya tertib, supaya tidak mengganggu lalu lintas dan lain-lain.